وعلى آله وصحبه ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله kita masih membahas masalah bantahan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, beberapa sisi yang beliau bantah, bantahan terhadap yang melakukan qunut terus-menerus disebut dengan alasan hadis Anas. Al-Hajjaj Rabi yang sisi yang keempat, kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, ana turuq hadith Anas tubayyin al-murad wa yusaddiqu ba'daha ba'dhan. Jalan-jalan hadith Anas itu menjelaskan apa yang dimaksud. Sebagian membenarkan sebagian yang lain, wala tatanaqadu, tidak saling berentangan. Fi sahihain, dalam sahihain, min hadithi Asim al-Ahwal qala saltu Anas ibn Malikin al-Qunut fi shalah. Aku bertanya kepada Anas ibn Malik terkait dengan qunut fi shalah. Faqala qad kana al-qunut. Faqala telah ada qunut. Faqultu kana qabla ruku aw ba'da. Apakah sebelum ruku atau setelah ruku? Qala qabla. Kata beliau sebelum ruku. Qultu wa ina fulanan akhbarani anka annaka qulta qanatta ba'da. Kata beliau, sesungguhnya ada seorang sepulan meriwayatkan kepadaku dari engkau bahwa engkau berkata ya qanatta ba'da. Qunut itu sebelumnya. Setelahnya enggak ada. Qala kadzaba, dia telah dusta. Inna ma qulta, atau inna ma qultu, yang aku katakan adalah qala ta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'daruku syahran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qunut setelah ruku selama sebulan. Qala وقد ظن طائفة أن هذا الحديث معلول تفرد به عاصم. Sekelompok ulama berpendapat mengira hadis ini ma'lul karena Asim al-Ahwal tafarrad, bersendirian meriwayatkannya. Wasai ruwat an-Anas khalafu, seluruh para perawi dari Anas menyelisihinya. Faqalu, mereka berkata Asim thiqatun jiddan, ghair annahu, hanya saja beliau khalafa ashab Anas fi mawdi al-kunutain, hanya saja beliau milisi murid-murid Anas bin Malik dalam dua permasalahan kunut. Qala al-hafidh qad yahimu, hafid kadang keliru. Wal jawad qadi athuru, sebagaimana kuda yang bagus kadang juga terpleset. Wahakau dan Imam Ahmad ta'alilahu, dan mereka menghikayakan dari Imam Ahmad ta'alil yang beliau sampaikan. Faqala al-Asram kultu di Abi Abdillah yani Ahmad bin Hanbal, ayakulu ahadun fi hadithi Anas inna Rasulullah sallam kuana taqabla ruku ghair ahsim al-ahwal. Apakah ada seorang yang meriwayatkan dalam hadis Anas bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qunut qabla ruku' selain Asim al-Ahwal? Kata Imam Ahmad, waqala ma alimtu ahadan yaquluhu ghairuh. Kata Imam Ahmad, aku tidak tahu ada seorang yang menyatakannya selain Asim al-Ahwal. Qala Abu Abdillah, Imam Abdul Hamid rahimahullah berkata, khalafahum Asim kullahum. Asim milisihi semua yang meriwayatkan dari Anas, Hisham an Qatadah an Anas, an At-Taimi an Abi Majlaz an Anas, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qanata ba'da ruku, yang meriwayatkan Rasul qunut ba'da ruku. Wa Ayyub an Muhammad bin Sirin qala Sa'adu Anasan wa Handal As-Salusi An Anas Arba'atu Ujuh, artinya empat yang melihatkan dari Anas. Qatadah, kemudian Abu Mijlaj, kemudian Muhammad bin Sirin, kemudian Handalah As-Sadusi. Empat itu. Saya ulangi, Qatadah Anas, yang kedua Abu Mijlaj Anas, Abu Mijlaj berarti, yang ketiga Muhammad bin Sirin, yang beliau kawal satu Anas, yang ketiga, yang keempat Handalah As-Sadusi Anas. Semuanya milisihi Asim. Wa ma'asim faqala qultu lahu faqala kadzabu innama qanata batruku syahra. Iya, kata Asim, mereka telah salah. Kadzab itu dalam sebagian lughah hijaziyah itu maknanya akhta'a. Seperti ucapan Aisyah radhiyallahu anha, ya, man haddatsakum anna Muhammad sallallahu alaihi wasallam bala qa'iman faqad kadzaba, yang maksudnya faqad akhta'. Nah, mereka terkeliru, tak salah. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu kunutnya Badruku Syahran. Kila lahu man dzakarahu an Asim, saya memberikan dari Asim qala Abu Muawiyah wa ghairuhu. Kila di Abu Abdillah wasil hadith alisa innama hiya ba'daruku, bukan seluruh hadith menunjukkan bahasanya kunutnya Rasul itu ba'daruku. Faqala bara kuruha, ya, semuanya an Khufab bin Ima bin Rahsah wa biharah radiyallahu anhu, semua yang beriatkan kunut itu ba'daruku. Kutul Abu Abdillah, falima tarakhasa idzan fil kunut qabaruku wa inna masal hadis badaruku. Kata Al-Asram ini, ya, masih ucapan Al-Asram. Kata Al-Asram, aku katakan kepada Abdillah, lalu kenapa engkau merukhsahkan, membolehkan kunut sebelum ruku, padahal telah sahih hadis ruku itu, kunut itu badaruku. Faqala al-kunutu fil fajri badaruku wa fil witri yukhtaru bain ruku wa man qana taqabqala ruku fala ba'sa. Kata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala, kunut yang sah ruku itu kunut fajar, kunut fil fajr itu badruku. Adapun kunut witir itu boleh dipilih, iya, antara ruku setelah ruku atau sebelum ruku. Mana siapa yang kunut witir sebelum ruku fala ba'sa lifidya sahabin Nabi SAW, ya, wahtilafihim, karena para sahabat Rasulullah melakukannya, ya, ada persisian di antara mereka, ada yang melakukan ba'da ruku, ada qabla ruku, ya, kunut witir. Sehingga kata Imam Ahmad, kalau kunut witir boleh dipilih, qabla ruku atau ba'da ruku. Fama fil fajri, adapun kunut dalam fajar, fa ba'da ruku. Qala fa yuqalu min al-ajab, ya, intinya apa? Beliau menukil ta'lil sebagian yang mengintikad hadis ini dengan alasan Asim al-Ahwal itu tafarrada, padahal hadis di dalam sahihain. Sehingga Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala payuqal, dikatakan ini jawabannya, wa bin al-ajab, termasuk hal yang mengherankan, ta'lilu hadal hadith sahih muttafaq ala sihatihi, ia menyatakan mu'alnya hadith yang sahih ini yang muttafaq ala sihatihi, bahwa muslim meriwayatkannya, warahu a'immatu thiqat asbat khufad, ya, walihtijaj kemudian berhujjah bimisi hadith Abi Ja'far al-Razi wa Qais bin Rabi' wa Amr bin Ayyub, Amr bin Ubaid wa Dinar wa Jabal al-Ju'fi. Kata beliau, ini mereka-mereka menolak hadith sahih Bukhari dan sahih Muslim dengan alasan Asim al-Ahwal bersendirian. Tetapi berhujjah dengan hadis Abu Ja'far Ar-Razi yang sudah kita lewati, yang Sahih Manakir, wa Qais bin Rabi yang hampir sama dengan beliau, wa Amr bin Ayyub, wa Amr bin Ubaid, wa Dinar, wa Ja'far Al-Ju'fi, bahkan matruk. Wa qalla man tahammala madhhaban wa intasara fi kulli syai'in illa tarra atau illa turra ila hadzal maslak. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, sedikit sekali orang yang sudah memegang satu madhab dan berupaya untuk membela madhabnya dalam segala permasalahan, kecuali dia akan terpaksa berbuat seperti ini, menempuh cara seperti ini. Ya, orang-orang yang kuat tidak dipegang, hadis yang sahihain ditinggalkan, ya, tetapi berpegang dengan hadis-hadis dhaif yang perawinya orang-orang lemah. Kata beliau, wa naqulu billahi taufiq ahadith Anas kulluha sihah yusaddiqu ba'daha ba'dan wa la tatanaqad. Beliau takid lagi, hadis dari sana sini semuanya sahih yang terkait dengan kunut nazil. Kunut mendoakan kaum mukminin kebaikan dan mendoakan kejelekan orang kafir. Sebagian pendapat yang lainnya dan tidak saling bertentangan. Wa kunut alladzi dzakara khabaruhu ghairul kunut alladzi dzakarahu ba'dahu. Kunut yang beliau sebutkan sebelum ruku itu berbeda dengan kunut yang beliau sebutkan setelah ruku. Walladzi waqatahu ghair alladzi atlaqahu. Kunut yang beliau tetapkan waktunya sebulan berbeda dengan yang beliau sebut dengan mutlak. Walladzi dzakarahu qabla ruku, kunut yang beliau sebutkan qabla ruku itu adalah italatul qiyam lil qiraah. Lama berdiri untuk membaca surat Al-Fatihah kemudian baca surat yang panjang. Wa huwa alladzi qala fihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdhalus salati tulul kunut. Salat paling afdal adalah lama berdiri. Walladzi dzakara ba'dahu, adapun kunut yang beliau sebutkan yang dilakukan oleh Rasul setelah ruku, huwa italatul qiyam lidu'a. Ya, lama berdiri untuk mendoakan doa nazilah, kunut nazilah. Fa'alahu syahran, beliau lakukan sebulan. Yadung ala kaum wa yadung li kaum. Sumastamar rayutilu hadarukna li du'a wa sana. Kemudian beliau terus menerus ya memanjangkan rukun ini untuk doa dan sana ila anfarqad dunia. Kama kana wa fi sahihain nasabit an Anas qala inni la azalu salibikum kama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salibina. Aku akan terus menerus salat bersama kalian sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam salat mengimami kami. Qala wa kana Anas yasna'u syai'an la arakum tasna'una. Dan Anas melakukan satu amalan yang tidak melihat kalian melakukannya. Satu amalan yang aku tidak melihat kalian melakukannya. Apa itu? Kana idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku, jika angkat kepada ruku ini tidak intasaba qa'iman, beliau pun berdiri tegak lama hatta yaqul qa'il qad nasiya. Wajah Rasulullah SAW anisadah, kalau beliau bangkit dari sujud, ia berkutuk beliau duduk lama hatta yaqul qa'il qad nasiya. Fahadha huwal kunut, inilah kunut alladhi mazal alaihi, yang Rasul terus melakukannya hatta faraqad dunia. Ya, Allah alam, bisa lanjutkan.